curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha, nyong tau kurungu cerita jaremongnya ya. Ini jenis Cilacap gue main-mainnya janjannya urunganan laute, urunganan Nusakambangane. Temenan, tapi cerita-ceritane, gue cerita-ceritane wong tua gue ya. Gue ngomong jaremongnya main-mainnya gue ya. Sing jenenge Werkudara kuwi ngamuk, mung ngamuk nang apa? Dadi akhire Gunung Slamet kenang Purwokerto ing Baturaden tendang jedul. Ah, pucuke mabur gudul Cilacap jadilah Nusa Kambangan. Ayo gue ceritane, Kang. Nah, iki nyoba cerita pada saat Cilacap tesi berupa gurun pasir. Kuwi dadi nang gurun pasir Cilacap ke ya. Ke kaki-kaki lagi melakukan penjelajahan, lagi mengembara ke golek ilmu apa sing murah. Paling aneh, nang dalan sangunen teng, Kang. Sangunen teng. Padahal gak bakal ngomong pirang-pirang, yakin. Karena jerangking, jangan bung, ngantek sambel krokot, gak bakal apa nang kaki ini. Tapi ternyata nang dalan gue ya nang Cilacap ke ternyata teng. Banyu orang ana, sumur urung ana sing gawe. Kisik ya zaman semenu urung ana banyu ini, kuri bak-bak truk. Jadi akhirnya kehausan, tenggorokannya jangan panas pisan. Ngelak pisan ke kaki ini melase banget. Padahal perjalanannya sih atuh banget, dah kan Cilacap nggak nih maring Klaten laku, jadi akhirnya leren, ngelak sih. Lah lagi pas leren, kaki nih kini nang gurun Cilacap kia ya, berwarna wong, wong siji. Akhirnya diperkin, jaman-jaman nih menjaluk banyu, jaman-jaman nih kia ya, kayak ngapa tilik kia joh, kaki nih udah menemui seseorang tak dikenal di gurun Cilacap, langsung baik, gelundung. Nyun sewu mbak, nyong kaki-kaki. Siapa? Nyong. Sing takon. Oh mbak Juk kok ya. Ngaro kaki-kaki kok kaya kue ngeledek kok ya. Lah sing ngomong Rika si bujang kue siapa? Sing ngomong Rika tesinom kue siapa? Sing ngomong Rika anak balita kue siapa? Nyong ngerti siapa bayang ngerti Rika kue kaki-kaki. Orosan datak madul, wis arep ngapa Rika ngene. Nyun sewu kini nyong anu arep jaluk banyu lah, nyong lak banget. Nyong lagi mengembara. Nyong lagi berkelana, ngulet jimat, maring Klaten. Ini malah gudul gurun Cilacap, malah sangu nenteng, banyu nenteng, jerangke nenteng. Pokoknya persediaan makanan gue janteng, babar protas, mbak tulung lah ditulungi kakinya lagi lah. Jaluk banyu ini segendul, bayar lah, jaluk tulung. Rikar, jaluk banyu, maring nyong. Banyu apa? Banyu iler, nyong anaknya banyu iler, tong anaknya ke. Untung dahipi lagi puasa, rung bulan, rung madang-madang, rung nginum-nginum, kulah duduk jaluk. Pedang sekarang apa priveri kakek? Mbak, urusan lembunin jajan lah. Tak bayarannya, tak bayaran nyong, nyong gak duit nyong. Oh, Rika gak bawa duit? Nah, beneran anak Rika gak bawa duit. Oke, ini nanyanya nyong lagi atur dasi kek ya. Ya dasinya pirang-pirang. Ini kain kayaknya kelamin Rika pas banget nangar ngau dasi kek. Bayar baiknya kek, bayar baik. Oh, butakmu gue ya. Nyong lagi butuh nginum, butuh banyu, mulai tawani dasi gue. Jangan berbuat gue yakin. Lah wong nanya orang teh banyu, ke orang teh banyu, puru-puru banyu lah ya. Kayak nyong anane dasi, ditukunya lah ngono lah. Sorry, jangan si. Eh, sini kok yang menjelut banyu, kok ditamani dasi, membajar maning. Tapi orang kelentu ku dasi nenyong, ke. Orang kelentu ku dasi nenyong, ke. Orang, sorry, jangan si. Ya, wes. Kota namun apa, wong atar wong sadean, ya kadang payu, kadang ora. Ya, wis ngana jalan kene. Kok bukan awak ngarep tuku, ngarep merek, gara-gara di kanak kene, mambu, lunga. Ya wis ngarep lunga, tapi nanti dong mandi sit ke. Restoran panik merek nak kene nanti. Oh, restoran rumah makan. Iya. Rumah makan kang kene paling perek kue nang Purbalingga. Purbalingga. Purbalingga. Atau apa ora? Ya toh, melaku ya rong dina. Melaku rong dina, dan nyong mandalan mangan apa aja? Batu apa pasir? Cuma bentuk dasi orang gendam yang anah. Semodal sikil bae lah, ngomong kira-kira mandan ngelak mandan kencot sikil tetang di pangan ya kena nanti penak mbok ke. Oh, ngomong ngalak kue ya sesuai kentir drewek nyong. Ngalik nyetak dulu ngalik. Los. Dasi. Monggo, dasi, dibeli. Dasi. Payu yang ono, ora yang ono. Tuku. Dasi lengkap. Dasi kupu-kupu. Dasi nggo kerja. Dasi nah. Dasi tun, dasi kem, pirang-pirang, gagian dituku. Monggo ki, tumbas. Dasi ini ki, telir kan ganteng, kalau dasi orang ketang orang lamben kayak gue. Eh, gue kemutan karo nyong apa gue? Siapa sih ya? Nyong ke si mingin anak kan yang jaluk banyu ada dinenang gue, si ditawani dasi. Wah, kaki nek. Ini nanti kering temen dikasih kiki. Waduh, Jan. Pribe. Wis, kita makan anggur balik gak? Kita makan rumah makan kanan apa ke pribe? Dan katanya malah tambah geringi dikasih. Asam, bolak-balik pur balik gak? Potong dina, orang itu apa-apa. Jan. Dan apa, Ki? Pokoknya wis ngomong pengen aneh. Kayaknya kanan ada rumah makan anggur balik gak? Dika kari makan angkono. Lah, kok malah nanti gersulah kayak gue? Rumah makanan harus dungkar apa kepriwe, Ki? Rumah makanan itu sih ngaduk anak-anak, jenis si gagah pisan. Cekekannya yang ngapain ini pisan. Banyunya yang hujan tutup, jangan pengen nginum banget. Ya, malah pengen madang apa barang. Gudungan orang roli madang, nyong, tuh roli toko. Dalam apa roli toko? Mereka gak bawa duit, jari pengen aneh. Yang gak bawa duit. Tapi barangnya orang lebu maring restoran gue. Kok malah roli nang penjagaannya? Jadi malah buruknya kok nganggo dasi. Nah kok nganggo dasi orang udah. Kok nganggo apa, Ki? Kok nganggo dasi. Kok darah pura lah meneri, Kari. Anu, Ki. Toko omongin nanyong, pinginannya kok untuk dasi nang kayaknya orang gendam. Rika ngejel mana nantang gelut. Dongok nasi orang-orang. Adar kok dasi 10.000 bak orang gelam tuku. Mulanya ngeri diomongin nang bongnong dia mandan ngandel sending. Mandan melek sending. Mandan jambreng sending kupinge. Aja mangas-mangas di wong. Abus motor lagi. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.